tanganku yang melayang menembus bayangan semua yang telah terjadi tak ada artinya lagi untukku. Mengapa kau biarkan semuanya terjadi? Teganya kau lupakan semuanya janji indah. Maaf terucapkan. Biarlah semuanya, anggaplah impian saja. Walau kenyataannya semua itu telah terjadi di depanku, ku harus berlari menjauhi semua apa yang telah terjadi. Ku harus mencari lagi cinta tulus suci. Anggaplah impian saja, walau kenyataannya semua itu telah terjadi. Berlari menjauh.